Hadirin hadirat ingkang kinurmatan, kalajengaken adicara ingkang angka sekawan non injih mawidho hasanah pramila mekaten kasuwun dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Bartan Usman MPDI paring mawidho hasanah wonten ing dalu menika, ugi kasuwun samangke doa panutupipun wekdal kasumanggaaken sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu bi anwangil khairati wan ni'am wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam amma ba'du. Dumateng ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sami ingkang minulya, dinangkung ngarsanipun bapak-bapak kiai ingkang somo lenggah jajaran syuriah PCNU Gunung Kidul lenggah Bapak Kiai Ahmad Haris Mastuki, Mbah Kiai Yakub, Mbah Kiai Elias, Mbah Kiai Tohari, jajaran tanfidiyah lenggah ketuanipun Pak Kiai Haji Arif Gunadi, Pak Kiai Haji Bukhari lan Pak Kiai Supasti, dinangkung ngarsanipun Bapak Kapolres dalah jajaran jajaranipun dalah Pak Kapolsek. Inilah caranya NU ben radikal dikapit polisi. Dadi arep omong radikal mboten wani lan kewetengan polisi ini. Dadi mila cekap semanten mawon matur nuwun lan mboten rampung ajeng napa. Nikilah caranya NU ngeten iki dadi ben ora radikal polisi lenggah dadi. Mila matur nuwun Bapak Haji Jalaluddin minangka takmir masjid sampun merelakan untuk ditempati mujahadah lan sekaligus punya villa takmir masjid niki nembe niki kula nggih kepengin niki dadi. Ngen kula niki malah villane ning omahe dewi-dewi gek ben ra kober ning masjid dadi. Ini ada villa yang baru untuk tamir masjid luar biasa niki Pak Bekti Sohibul Bait Masjid niki. Muadzin dan penyanyi. Nah, pujian luar biasa mendadak-dadak. Al-Hilal ini sesuai namanya tidak pernah apa? Tidak pernah tanggal tua, tanggal nom terus atasipun. Menika mujudaken sarana kangge madahi kegiatan, dan ini sudah mentradisi kapan NU ziarah tempat kumpulnya ten Al-Hilal. Luar biasa niki. Kula provokasi ten Wonosari doran wah keduan Al-Hilal. Mila mugi-mugi dalu menika dadosaken sarana kebersamaan kita dengan bapak polisi, bapak-bapak pejabat pemerintah Gunung Kidul mliginipun pinaringan ayam tentrem lestantun dunyan wa ukhron. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Kapolres sudah memberikan informasi yang ilmiah. Bapak Ketua Tanfidiyah sudah menjawab sebagaimana dekorasi radikalisme. Milo kewan-kewan ingkang somo mati niku jane nggih pun kersane. Wau, Pak Kiai Supasti niku ditekoni. Pripun Pak hukume wedhus mati urung dibeleh niku? Lah lemu apa kuru? Dadi ngoten niku len jawab len iki. Kyaine saking bingung. Lemu Pak, nek lemu halal. Nek kuru haram niki dadi. Akhiring zaman iki halal haram iki gur lemu apa kuru? Terus cah nom-nom ya tekon, pripun Pak hukume pacaran? Lah pacarmu piro? Setunggal, nek setunggal haram, nek loro halal, nek ngaku siji lah itu. Ini kayak rusak nek kaya ngeten iki. Terus pripun Pak hukume nek kawin lari, nek kawin aja lari-lari, duduklah yang tenang. Lha kan. Jadi sakniki kalimat-kalimat niku do angel dipahami. Sakniki niki yang namanya panjat pinang itu hukume haram. Jebulane niku plesetan. Nek arep halal pinang dulu baru panjat. Lha niki. Dadi kahanan-kahanan sing kaya ngeten niki nek awake dhewe ora ahli media sosial niku pun kapok. Wau niki kula takziah ten kene Pak Kiai Syakir, kanca kula niki. Pak, ternyata Pak Kiai Syakir sing sedo niki garwane sik enom. Lho, Mbah Kiai Syakir ki garwane sik enom, isih enom ki lek mau mah wo kepiye? Ora loro siji ning garwane iki isih enom, ora kok garwane sih enom. Lin jawab ki garwane sih enom berarti kaya-kaya duwe bojo loro. Lah niki kalimat niki. Niki mila ngatos-atos, Bu nopo ten peken tumbas nopo Bu tumbas sarung, Pak? Sarung nggih nopo nggih bojo kula. Niku mangke nek tekan griya nggih dijaluk bojone sampeyan oleh, nggih oleh. Nah, niki kalimat kudu dipahami tadi. Maka tekan griya bojone dijaluk bojone sampeyan oleh. Oleh, jebul dijaluk bojone ora oleh. Nah, mila. Kalau mben enten sing marah-marah ke rumah dalam bulan napa niki sadurunge poso. Usum tahlil ngirim donga. Ada seperangan jamaah kita diserang yang aliran radikal niku. Hukume ndongake wong mati dosa haram. Wonge nggih mempeng ten kene kula nesu-nesu kepripun mang jawab? Jawaban jenengan ajeng kula nggih jawab sajet saknyet. Kula takoni, kepiye niate kowe? Jarine ndongake wong mati niku haram. Ora meng haram jan dosa gedhe. Ndongake wong ki sing apik-apik wae. Lho ngoten niku to. Masa wong urip kok ndongake mati. Lah nek ndongake wong sing wis mati, lah kuwi ayo do diji ngelmune. Wong ngoten to nggih mulih kana nggih mpun ngene iki. Mila sak menika bapak-bapak, kita sami kedah memahami persoalan yang muncul di kita. Karena persoalan-persoalan niki kaitanipun kalian Google, YouTube, lah milo simbah-simbah kiai mbiyen niki ngembangaken budaya itu sebagai sarana dakwah. Ning sak niki seperangan tiang enten sing dakwah niki menghancurkan budaya. NU tidak akan melepaskan budaya, tapi budaya sebagai sarana dakwah. Contoh, ibu-ibu ajeng ten peken. Terus kula sowan ibu-ibu karo ngulungke duit. Bu, kula titip uyah. Niku jenengan nek nyikapi kalimat kula niki leres nopo kleru, Bu? Kleru ning jenengan ngerti mboten karep kula. Nek ngerti ya wis rasa diutek-utek kaya ngono kuwi. Bu, kula ten jenengan ten beken, Bu. Nggih, Mas. Kula tulung titip uyah. Mongko sing tak ulungke niki duit. Jenengan bengok, wong kok bodho. Lah kon kepret, oh nggih, Bu. Kula klentu, kula titip duit, mang beton ten beken, mang tukokke uyah, terus mang beto mantuk, mengkeh kula jikuke kesuwen. Kula sowan panjenengan. Kono le Mas Bardan godhokno niku kleru mboten. Ning putrane jenengan nggih paham. Ya wis. Mula ana wong malam Jumat Yasinan niku nek diterjemahke ayo do ngumpul-ngumpul maca Al-Qur'an surat Yasin kesuwen. Wong NU merasa diutek-utek kaya ngoten niku. Nah, nikilah artine budaya NU itu memahami persoalan sing sepele rasa dinggo perkara. Contoh, biyen jaman wong mati niku urung ana listrik ngeten niki ndure dikeki gelek nek biyen niki. Gen kula gelek kok. Ya sakarep kula ten. Lho niki wis padu persoal gelek karo sentir mawon. Niki pun padu lha sak karep kula niki gelek ya sentir manut wis rada kutho. Dikei sentir dhuure niku rak peteng ndak ditabrak wong. Ora ana mbok goleki hukume lha mbok tekan ngopo ora ana. Sebab nek ra dikei lampu kuwi eneng wong mati ditabrak wong urip. Lho nemen deni to Pak niki? Nggih. Jaman biyen iki eneng wong mati ditabrak wong urip. Jebulane sing nabrak ki wonge sing urip. Lah niku dilihat terus wonten melih. Simbah-simbah niku nerjemahke budaya. Wong mati niku terus dikek ngarepan dipamitke. Sasampunipun dipun pamitaken anak-anake padha nangis disebari duit. Janjane sane paning titah disebari duit niku ngenai pralampita. He wong sing padha urip. Aku mbiyen dek isih urip lek ku golek duit mempeng. Bandang wis mati duit tak sebar sak nggon-nggon dodru ana. Gene kok sing disebari ki ming eketan kuwi rak pokal gawene sing urip. Sing medhit sing urip nek sing mati ikhlas mbok kok gawa ngopo-ngopo mawon. Coba nek arep nyoba sesuk panjenengan nek di keluarga sedo kok dimakamke dipamitke ngarep kula mang sebari atusan ewon mesti tak bidak. Oke tunggal niki sanepane niku. Terus anak putu gon telusupan. Telusupan niku nek wong nlusup mesti ndungkluk. Ora ana wong nlusup kok ndangak. Ndak kecekluk. Apa sebab ndungkluk? Ngerti nek donya kuwi goleki donya ngantek ndingkleng ndungkluk nganti lali mati sebab ndure mayit. Mula wong kon mati niku ora wani. Kowe sik to, ya kowe sik, ayo barengan. Lah mbok biyen dek ning pantai sehidup semati ra nek bareng. Nek goleki wong musyrik mang turut pantai, cah nom-nom iki musyrik kabeh. Dek, dunia ini adalah milik kita berdua. Biyong lah. Ana wong kok sugih ora jamak. Nganti le nyanjung kau bagaikan bulan purnama. Malah katanya malam-malam pergi meronda, pagi hari minum susu, diam-diam menaruh cinta, buktinya benci tapi rindu. Wah, tulisan go status. Malah sing tuwa ya ora gelem kalah, biru-biru birunya tinta, putih-putih di atas meja. Hati rindu karena cinta, patah hati karena asmara. Yualah. Apa ora elok? Nek wong sing wis sak kaya kula, Mbah Mati, Mbah Ilyas, nigur karek puisine beda. Kapal berlayar menuju Jeddah. Memuat lada dengan kapas, bila ingat waktu yang sudah, mengusap dada, menarik napas. Iya ngalah sih. Arep mikir apa kuwi iki. Kula niki ra sedanten saged bayangke Pak Kapolres, pomo kula ki lahir sak niki ngono ya sembuh. Orang ngerteni jaman niki nggambaraken budaya. Terus lajeng sakwise dipun telusupi ngarepe niku disaponi budayane. Napa gambarane he wong sing isih urip, aku wis mati. Aku mbiyen dek isih urip, lehku golek dalan padang urung cukup, mula aku wis mati disaponi dalanku ben padang, mula kowe isih urip golek dalan padang. Nggih klebet ngaji ngaten menika. Terus ngarepe wong gawa dupa kebul. Dupa niku saka tembung dudu apa-apa. Hambo polisi petuk mayit mesti minggir sebab dudu apa-apa. Harap napa? Ana apa wani nyebet ambulan? Mboten enten lah dudu apa-apa niki. Mulya wong nek wis ditimbali Gusti Allah menika ora ene sing wani nyegat. Dudu apa-apa. Milo simbah-simbah mbiyen ngangge simbol, ora wani ngomong letterlek. No. Apa, Mbok? Ngoten. Wong wedok ora kena apik lombok karo ndodok ndak gogroke kembang lombok. Mengko ngoten niku. Sebab bandang kula wis gedhe tuwa niki iso nerjemah kahanan niku sebab wong biyen ki ora nganggo awer-awer. Ternyata nek niku dinggo ndodok ya ora mung kembang lombok sing gogrok. Ambok obluluk ya tiba lho niki masalahe niku. Nikahanan kula ki ndelok kan ya. Wong biyen ki ya halus temen. Ngomong kahanan. Mula jenengan pirsani, simbah-simbah niku nek gawe dalem. Wis diemperi, sih diemperi meneh ben ndek napa karepe nek sowan wong tuwa ki ben lemah lembut ndungkluk ngajeni. Nek sowan simbah mesti ndungkluk mergo empere ndek ora gelem ndungkluk bathuk dadi masalah. Lho ngoten niku. Niki perlu diterjemah. Mila lajeng para winasis ngendikaaken at-thariqatu ahammu minal maddah wal mursyidu ahammu min kulli syai. Sing jenenge metodologi itu lebih penting daripada materi. Artosipun materine sederhana tapi metodologinya bagus akan menarik. Tapi materinya banyak bagus ning metode tidak menarik akan gagal. Milo ibu-ibu di golongan NU, kita harus mencermati suasana. Tiang NU tidak akan mudah bahwa kau bidngah musyrik lan sapandunggal. Saat niki-niki nek bar salama bar salat salaman kuwi bidngah. Berarti bar salat kultum kuwi yo mbae bidngah. Ngoten niku dadi oke saat niki nek golek bidngah. Sebab bar salat ki arep ngopo kena wae bar salat ngajul wong yo kena kan. Lah ini apa ya lelakon bar salat kok ngeplak uang mulo ya luwung salaman lah. Niki wong-wong biyen simbah kiai iki pun luar biasa. Coba nggih kula critani. Kula duwe kisah niki maca kisahe Abu Nawas. Lah ya niki wis wengi-wengi nek rati Abu Nawas. Abu Nawas menika salah setunggalipun wekdal dipun timbali raja. Setelah sampai di kerajaan raja pidato, Abu Nawas, nggih raja. Ngerti ora kowe tak timbali sowan ning ngarsane aku iki mboten ngertos. Ngene Abu Nawas, kowe arep tak pateni. Loh, salah kula napa? Kowe rasa mikir salahmu sing penting kowe tak pateni. Waduh, aku pengurusmu jahat dah. Dadi pateni. Ya Allah, kula mboten gadah dosa. Tapi kenapa tiba-tiba mau dibunuh tuan raja? Wes pokoke tak pateni titik. Saat Abu Nawas menyikapi kalimat raja, datanglah ajudan raja sambil membawa seekor ayam. Abu Nawas, nggih tuan, iki hadiah pitik saka raja tampanen inji. Setelah Abu Nawas menimang-nimang ayam, pidatolah raja. Abu Nawas, nggih tuan, pitik wis kocekel. Sampun. Rungok ke Abu Nawas, injih, tulung pitik kuwi patenono. Siap. Abu Nawas ngadeg dengan berkata siap, karena Abu Nawas wis duwe metode mateni pitik pirang-pirang. Hambo otak teka, mati. Tak sabetke, mati. Tak beleh, mati. Hambo tak blebeke nengkolah, mati. Ribuan metode mateni pitik sudah ada di benak Abu Nawas. Siap tenan, siap estu Gusti, bagus. Perintah yang kedua lebih penting, nopo. Nek kowe mateni pitik tugasmu, pitik iso mati temenanan, tapi yo kaya carane kowe lehmu mateni pitik, kuwi lehku arep mateni kowe. Wah, lha iki. Mikir Abu Nawas ayo, wong NU mikir nih, wis mikir. Iya ya, pripun niku, nek pitik kok teka, kowe ya tak teka. Nek pitik kok blebek-blebek kekolah, oh kowe lah kumateni kowe ya tak blebek-blebek kekolah. Abu Nawas, waduh iki. Ayo siap, siap mboten siap sendika kula badhe nglampahi dawuh panjenengan. Metu kono injih. Saat itu para menteri disuruh menjadi saksi. Para menteri, nggih raja, Abu Nawas disekseni kepiye carane le mateni pitik. Siap dikepung para menteri. Abu Nawas kelingan, metode mateni pitik tidak ada, tidak hanya seperti yang sudah aku ketahui. Aku arep gawe cara liya sing supaya pitik kuwi mati, ning supaya raja ora bakal iso mateni aku kaya lek aku mateni pitik. Akhire pitik dipateni Abu Nawas dengan metode barunya, kepiye carane disebul brutune. Lah ya gur metode men sampeyan apa? Begitu Abu Nawas ngakep brutu pitik, menteri wis kemringet. Aduh. Duh iki cah. Abu Nawas ana brutu disebul kaya mengkene. Cetha ana raja kewirangan iki nggo. Cetha ana raja arep nyebul brutu Abu Nawas. Abu Nawas kemringet. Nyebul brutu pitik, menterine kemringet mikir rajane. Aduh. Suwe-suwe Abu Lawas kentekan tenaga lemes, pitike ya lemes. Ning lemese pitik dadi lan matine, lemese Abu Nawas urip meneh. Dicekel pitike, alhamdulillah ya Allah, metode baruku telah menyelamatkan aku. Toh aku mati seperti pitik pun aku rela. Terus menteri dicerai. Menteri, yo Abu Nawas, kowe ngerti dhewe lek aku mateni pitik? Iya. Kowe jujur lho? Iya. Ora jujur tak sebul kowe. Iya. Akhire Abu Nawas diirit nang kraton sowan raja. Raja, kula saestu nyuwun mati, sakniki ketoke midodari pun ngenteni kula. Kuwi nek wong ngebom nika jane. Wong ngebom ki kok jane dinteni midodari jarine. Nek Pak Kasat pidato kali kula lucu dadi. Kula nggih seneng niki. Niku ngeten Pak Ustaz. Dadi sing tukang ngebom awake dhewe niki rak duwe ustaz. Ustaze ngomong, "Cah, kuwi nek arep mlebu swarga petuk midodari, kowe ngebomo ning aku nek ustaz rak kari-kari rapopo. Sabar aku ki ora kesusu petuk midodari." Dadi ustaze wedi mati yen. Akhire Abu Nawas, "Wis kok mateni, sampun. Kepiye carane mateni pitik kowe? Ampun taken kula, Ndoro, mang takon menteri jenengan. Sia-sia kau membayar menteri kalau tidak berkata jujur." Nggih. Menteri, nggih raja. Pitik ki tenan dipateni Abu Nawas. Nggih. Kepiye carane mateni? Pun nek nggugu kula mang culke mawon Abu Nawas kan mantuk. Lho kan mantuk kepiye? Lah aku kan mateni Abu Nawas pun nampun mateni Abu Nawas. Wirang jenengan mengke. Kepiye wirang-wirang kepiye kowe iki sing bayar aku kok malah kowe mbela Abu Nawas? Kepiye le mateni? Aduh Gusti. Jan nyeleneh Abu Nawas. Ojo gur dahduh, dahduh kowe malah tak patek nggih pun waleh-waleh nopo Gusti? Abu Nawas le mateni pitikne wau disebul brutune. Eh? Disebul brutune. Nggih. Iya Abu Nawas, nggih Gusti. Mila kula sowan Gusti menika ndang daya-daya pengin mati, kula tak mapan mang sebul brutu kula lah. Akhire Abu Nawas diculke malah kaya hadiah wae. Kowe malah iso ngibur aku hadiah. Nah, selamat Abu Nawas. Inilah menunjukkan bahwa eksistensi para simbah kiai itu mempunyai metode yang tidak menusuk orang lain tapi kena sasarannya. Mila lajeng dipun kembangaken dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode-metode ini dikembangkan menjadi sebuah budaya-budaya agamis, yasinan, tahlilan. Napa to wong NU seorang ngaji niki? Bayen ngaji. Meteng ngaji. Mitoni niko. Terus puputan ngaji, nggahke suwunan ngaji, ngeduk sumur ngaji. Sing urung tau ngaji nek pegatan. Mbok Zuk mujahadah akbar dalam raga pegatan urung eneng dadi ning. Ya niki. Dadi napa kuabeh nganggo ngaji. NU niku luar biasa niki. Kenduren mila simbah mbiyen nyipta nek wong jaman penjajah kok diundang ngaji rak nek dewani teko. Mula simbah-simbah cerdas kepiye supaya nek wong ki kumpul diundang jenenge Kenduren. Nek Kenduren mesti teko. Awong sajake ra ngaji nek diundang Kenduren teko dhisik kok. Simbah cerdas meneh tekoni sapa sing ra teko niki ganduli lho niki cobi. Wong kok bebutene kaya wis ra teko isih diganduli niku mulang napa ben diisin. Sesuk nek diundang ben teko timbangane diganduli. Niki nggambaraken betapa cerdasnya NU simbah-simbah mbiyen menciptakan sebuah budaya dakwah. Lah niki dipunlestantunaken dateng kita-kita sedaya. Hadroh. Terus napa melih nggih niki kangge pujiane mbiyen nek awake dhewe niki selawatan nek mbiyen. Saat ini rodat macam-macam pun budaya itu sebagai sarana. Tapi wal mursyidu ahammu min kulli syai, tapi yang namanya guru, simbah-simbah kiai itu lebih penting dari segala-galanya. Mula simbah kiai ini ku iso noto ati sing dikembangkan budaya namanya akhlak. Nek moco Google kali YouTube arep kepripun Al-Mukarram Google ora iso. Sebab maca Google rong menit wae wis wani musyrik-musyrike sing le ngaji pirang-pirang taun. Niki nauzubillah. Mila lajeng guru niki penting. Sebab nek mboten duwe guru nggih lucu. Ana wong salat anyaran. Lah ngerti nek kuwi wong anyaran eneng wong sing wis ngerti ngelmune salat ora melu salat ling ngadeg ten mburi dhewe. Begitu sujud didik-idik sikile. Lah wong sing dohe selama nyaran niku wala terangane salat ki nganggo ngidik-idik sikil. Terus ngerangkeh sikile ngarepe. Lah ngarepe tekan imame didik-idik sikile. Karena imame risi ngejot mundur njejak sirahe. Nganggo jejak sirah. Dadi wong sak masjid ki mung jejak-jejakan sirah mergo ngelmune cepet. Mila kita sedaya monggo dipunestokaken ngelmu budaya ngaji niki penting. Sebab nek mboten ngoten. Wah, imame anyaran. Sebab imam sing adate niku mboten rawuh. Wong telu niku do sikut-sikutan. Kowe iki ngimami gah aku imam duhur aku. Ono salat kok khusus imam duhur. Lah iya karang ramuni. Kowe-kowe aku imam ngasar. Wong loro wis siji imam duhur, siji imam ngasar. Kayak sijine sok nek gur imam yo cah. Aja khawatir. Aku ki juz amma hafal. Ning rak sing ora tau dipikir wong niku rong tau dadi imam. Imam niku satu di antaranya kegiatan yang paling sulit adalah konsentrasi. Dhe'e njijal dadi imam begitu dadi imam jane sing diwaca ki mboten dawa surat Al-Asr. Ning kulinane dadi makmum nek wong dadi makmum ki ra iso program yang yo jom yang mulih. Begitu Allahu Akbar kok nyegat ning gading. Allah Akbar ngetekan piyungan jam biru. Dadi ning cerita simbah kiye mbiyen. Ketika imame kleru rakaate, kuwi kaget be. Kemu kleru lho rakaate lha apa? Lah kok biasane bar salat ki ngerangki tekan ngomah meneh kaget tekan piyungan wis salam ki berarti kleru ki mau dadi. Krana imame ki urung tahu bapak. Maca surat Al-Asr niku nak tekan illal ladzina amanu wa amilus solihati bingung falahum ajrun ghairu mamnun. Krana imame kleru makmume ora wani ngeleke lah karena ya wong hafal juz amma. Rampung salat niku do salaman masyaallah Pak. Imame dhewe luar biasa lincah. Iso ngawin ke surat. Lah yo ngawin ke surat, nopal ngasri dadi wati ini. Siap. Yen ten pondok, Pak. Yo, pondok Punti, Pak. Pondok Pesaren. Nggih. Nggih, nganu Bapak kula jeng nenggo ten niki teras masjid mawon mekene nek isya kula badhe nderek panjenengan le salat isya jamaah le panjenengan. Yo, isya dumados. Dilalah sing diwaca niki Fatihah saking banggane nek mau wis do dialem. Sholat nganti ra konsentrasi Fatihah ora nganggo walad dolin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim thairon ababil. Nah, ilang walad doline. Lah bocah-bocah sing hafal Fatihah wis do kelangan walad dolin. Siji nyikut Kang kaya ora nganggo walad dolin. Si cinta jauh, wes ben malah cepet. Nah, ya kalau ya bocah, ngandinge nyikut, nek solat ki menengok kau yakui lu cah jomong lah. Ngandinge nyikut, kau ki batal kape cah lah domong lah wes. Si cinta jawab, alhamdulillah, sujune aku ra omong. Nah, persoalan tadi imam niko jadi sebelah lagi tadi berat imam niko. Bandang cetok kleru ana sing komentar salat we kleru sok aku sing imami. Wah. Was gaya salat maghrib sing diwaca surat Al-Kafirun bundet ra iso mandeg. Wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Kurwala wala akhire mandeg. Burine imam muni wala imame yo nirake wala ning wala apa sak masjid ming wula wala wula wala mburi dhewe bengok wala dolin imame ningo ah kleru tenan to cah niki harus regenerasi imam niku nyemelangi tenan nek nganti ra ono imam waduh. Yo saiki kan we Pak salat dhewe-dhewe we ya Pak ya niki. Mila niki. Sebab di niki pengalaman niki Bapak Jalal, saya pernah ketika dari kantor istirahat di sebuah masjid, Jumatan niku nganti arep kentekan ora eneng imam rangno. Lah kula arep pindah masjid. Ono sing kenal kula, ndak pundi Pak, arep Jumatan. Lah kene prei ono, mboten prei. Lape imame mboten duki gek jenengan mang imam. Weh lah iki dadi khutbah imam nek ora eneng adzan tak adzan sisan. Wo nek adzan enten sak entene lho. Niki nek masjid di tepi jalan itu harus on time betul niki. Niki nyemelangi estu. Kula pengalaman arep bubar Jumatan niku. Nek kula ra neng kono mbok yo bubar tenan mbokan lah. Duk ting tringuk ke ting tringuk kula ajeng tundak putih arep pindah Jumatan kene prei ketok ing. Ternyata imam ini, milo imam-imam di hari Jumat dan khotib yang masjid di tepi jalan, niki profesional ketika tidak bisa hadir, monggolah dengan segera memberi izin, memberikan berita kepada takmir. Niki pentingnya dan berikut. Milo monggo, kaderisasi niki penting. Sebab nek mboten, lo kali Mas Basi ini kok cerita. Biyen ki nek wong pidhato sing bundet mergo ora nganggo tek isine ming saudara-saudara. Sebab ra kaderisasi, saudara-saudara. Saudara itu adalah saudara saya. Karena saudara-saudara itu saudara saya, maka saudara-saudara saya undang biar kita jadi saudara. Kalau saudara-saudara masih punya saudara, ajalah saudaramu itu saudara, biar kita banyak saudara lah. Lah kuwi kancane kudu diplinteng cengle ben kakek lho ni masalah dadi aja nyepeleke ngomong lho niki. Ngomong ki mbundet tenan Pak niki. Wong wong yang-yangan we nek ora ngerti ngelune langsung dik aku cinta padamu. Lah sesuk arep omong apa? Gur dada. Nek wong ki ngerti ngelune cinta asmara, kalimat cinta dihindari dengan kalimat lain lebih mesra. Yang arep wasi Bang, ngoten niku. Ngomong-ngomong saya bagaikan layang-layang yang sedang putus benang. Kur ngomong ke layangan pedot. Sing wedok tenang labang layang-layang itu jatuh di tengah ladang, kupungut kubawa pulang. Asik. Sing wedok ngomong nemu layangan, sing lanang ngomong ke layangan pedot, kuwi dadi kalimat. Ning cinta disimpan kalimat cinta. Ganti dino ganti ngomong, "Bang, apa yang saya bagikan sumur yang sedang kehilangan timba. Ora apa-apa sesuk tak selulupane." Nah, ini persoalan kalimat. Mila ini generasi muda niki, Ansor Fatayat ini harus dikembangkan. Aja nganti rois tahlil, ning rois tahlil niku pancen kula wegah kula iki. Nek keturun, kula nate dipimpin tahlil lombok rong dino ora dikeploki. La ilaha illallah niki jebul turu. Aduh, disikut Al-Fatihah. Al-Fatihah mbahmu kuwi. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ya Allah, lah suatu ketika napa niku keturun disenggol agek entuk ping telu Al-Fatihah lho ya petani. Alah rusuh. Mila niki tadi dadi imam niki berat mila. Niki ing antawisipun lah Pak Kyai Haris, Pak Kyai Yakub ini sampun rois rutin kita ini luar biasa. Jadi nek sak jam kok ora iso sare ra yo luar biasa. Dadi awake dhewe malah iso malah nek sing mikir le tahlil kur setitik lah ya karang keturun. Mila sahabat Abu Dzar Al-Ghifari nate dipun paringi pangantikan Kanjeng Nabi, "Ya Abu Dzarin, wala anda ketua fatu'allima baban minal ilmi ngumila bihi awlam yu'mal khairul laka min antusalliya alfarok ngatin." Abu Dzar, wong kok gelem teko nang pengajian nang majelis ngilmu iku luweh utama timbang sholat sunat sewu rokaat. Masya Allah ibu, jenengan lenggah ngeten iki bonus kaya sholat sewu rokaat. Gini wong ngaji deklak dekluk niki mboten ngantuk niku demi ruku. Krana sewu rakaat rukuke ya suwe. Kapan lek iktidal kon eneng dus metu agek sami ngono niki. Luar biasa lah timbangane sare ning dalem. Lah niki lah keluar biasaan menika mujutaken. Mugi-mugi Pak Kapolres serta jajarannya diberi kemampuan untuk mengamankan Gunung Kidul kita tercinta ini. Simbah-simbah kiai ingkang sama bimbing kita pun paringi sehat wal afiat. Mbah Jalal niki mugi masjidipun makmur. Wadunga spesial Pak Kiai Haris niki wau. Dadi jajah tingkat dan sebagainya Pak Bekti juga le ngopeni masjid. Mugi-mugi Bekti lahir batin lah niki. Nggih nyuwun ngapunten wau jikuk beneran wis liringan diterke mriki dadi. Niki dadi. Nggih ben kalau silaturahmi nang nggonku. Niki kula enten waduh dipun bel matur nuwun Pak Kasat niku. Om Riki ini komunikatif sekali dengan ngurusi niki. Mugi-mugi sedaya jajaran kepolisian Polres Gunung Kidul sampai yang ada di desa-desa bisa komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat merasa terlindungi sehingga komunikasi lahir batin ayam tentrem sak lami-laminipun. Mekaten lan semanten keranten dipun paringi purbawaisa kasuwun donga monggo donga sareng mugi-mugi sepisan kita dipun tebehaken saking Poncobaya NU yang ke-94 usianya ini menjadi organisasi yang mampu ngayomi dateng masyarakat menjaga NKRI. Kebersamaan akan senantiasa dikedepankan. Ilmu manfaat rezeki barokah sawan jiwek dal sawan Gusti Allah pinanggih husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma ya rabba kulli syai bi qudratika ala kulli syai ighfir lana kulla syai wala tas'alna an kulli syai wala tuhasibna fi kulli syai wa'adina kulla syai. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bilika'ik wa tardha biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'iz. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi rizqina wa umrina wa sabbitna imanana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten Bapak Ibu mugi-mugi kawilujengan dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mekaten mawidah hasanah ingkang pun utar sabda kendening panjenenganipun Romo Kiai Haji Muhammad Bardan Usman MPDI. Mugi-mugi manfaati dateng kita sedoyo. Hadirin hadirat ingkang kinurmatan, paripurno adicara wonten ing dalu menika mujahadah zikrul awabin dalam rangka harlah Nahdlatul Ulama ingkang kaping 129 kerjasama antawisipun pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gunung Kidul kalian Polres Kabupaten Gunung Kidul ing dalu menika. Mugi-mugi estu ingkang mekaten menika saged langgeng ngantos sak akhir-akhiripun. Lan sumangga kita tutup pepanggihan wonten ing dalu menika kanthi lafal tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kula ingkang minangka pambiyawara wonten ing dalu menika kathah bab ingkang boten ngrenani wonten ing ngarsa panjenengan sami nyuwun agunging pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Saking kula wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.